Bismillahirrahmanirrahim. Tasih kelengkapanipun Minhajul Abidin ingkang dipun cuplik saking Kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 112. Tasih wonten hubunganipun kalian tiyang alim sing maghrur niku kelompok sing pun jenenge pun sae sanget lan nggih panjenengan sae. Cuma niki Imam Ghazali ngelengaken ada celah yang mesti harus diperhatikan lagi, ngoten maksudnya. Lek butuh hati-hati saged gagalne gaweane, ngoten. Mboten kok berarti wong alim ngeten iki elek, mboten. Cuma wong alim sing model ngeten iki kudu hati-hati, masih ada celah yang merugikan dia. Napa niku? Ini kuti yang alim sing pun ngelmu pun mumpuni nggih. Terus tumindak taate nggih pun cukup, kemaksiatane pun dihindari, akhlake nafsu nggih pun diteliti nggih, sifat-sifat hati nggih pun bersih saking riya, hasud, takaburan sak panunggalane. Yang baik pun berusaha untuk melepaskan nafsunya dari sifat-sifat yang mazmumah niku wau. Dan tanpa pun berhasil membebaskan diri, menghindarkan diri dari sifat mazmumah yang kelihatan. Tetapi masih ada celah tertipu. Karena apa? Di dalam pojok-pojok hatinya masih ada gangguan-gangguan setan yang sangat-sangat lembut, yang sulit untuk bisa dipahami kecuali orang-orang yang benar-benar teliti. Sampai dicontohkan di sini oleh Imam Ghazali, orang alim yang kelendran gitu, lupa, dia tidak mau muraqabah, enggak mau mengawasi celah-celah hati yang masih bisa dipakai alat untuk setan untuk menipu dia. Contohnya tengriki dicontohne enek wong pinter sing punya napa nggih aktivitas luar biasa. Nek bengi melek, lek awan nggih melek dalam rangka mengoleksi ilmu dan menertibkan ilmu. Menyusun kitab, menyusun buku-buku tentang ilmu. Dia meyakini bahwa itu semua didorong oleh semangat menampilkan agama Allah dan menyebarkan syariat Allah. Tetapi masih ada celah-celah, masih ada kemungkinan pendorongnya, pembangkitnya yang tidak ketara, pembangkit dia yang samar adalah mencari popularitas agar orang mencari-cari dia, mau banyak yang soan pada dia agar orang-orang selalu menyebut yang terbaik untuk dia, agar dia di mana saja dapat fasilitas yang lebih dulu, dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan oleh setan di dalam hati orang alim yang begini ini. Oleh karena itu harus hati-hati. Orang kok berarti terus kon leren leh nyusun kitab, kon leren leh mulang ora, ya mulangi terus itu leh nyusun kitab ya terus. Tapi celah-celah yang dikembangkan oleh setan itu juga harus diteliti, harus ditangani, harus diselesaikan. Jangan sampai benar emang ada dua SK dalam aktivitasnya. Satu SK dari Allah, yang satu SK dari nafsunya. Itu jangan. Itu. Contoh kasusnya male wala ala hadal miskin. Wala ala hadal miskina. Al menawa-menawa iki-iki wong alim sing miskin al maghruro kang tertipu. Iku khayatuhu utai urubi adal miskin fil batini yang dalam juru batine bima kelawan barang iku bima kelawan barang inta doma kang dadi karun tota kenopoma lahu kedua adal miskin. Bahkan seluruh hidupnya di dalam hatinya itu dia hanya bisa hidup ketika apa yang diangan-angkan-angkan itu bisa terjadi runtut. Apa itu min amrin rupane saking bisa merintah wa imaratin lan mimpin wa izin lan kemuliaan wa kiatin lan dinut wa taukirin lan di sungkani dihormati wa husni sana'in lan bagusnya pengalam. Jadi dalam hidupnya yang jadi pemikiran dia itu selalu mengatur diri bagaimana supaya dia bisa memimpin, bagaimana supaya orang tunduk kepada dia. Sehingga kadang-kadang kalau untuk bisa tunduk itu dia harus tirakat, ya tirakat, supaya orang bisa manut omongannya. Kalau itu harus melek bengi, melek bengi. Supaya orang bisa senang pada dia harus ya harus tawaduk, maka dia juga mau tawaduk. Nah itu akhirnya tidak terasa dia mau berbuat yang neko, yang berat-berat, yang berat-berat, yang seperti ibadah ngedu dan lain sebagainya. Itu ternyata dalam rangka meruntutkan angen-angen hidupnya, yaitu urusan imaroh, kepemimpinan, kemuliaan, dan pokoknya yang penting ini ngarep. Falau tagoyarot, falau tagoyarot mongkolamuno berubah alai ingatasi hadal miskin sopo opo sing berubah alkulubu biro-biro hati. Seandainya lalu banyak orang berubah sikap terhadap dia yang dulunya orang semua menyanjung-nyanjung moro galtitik-galtitik kok beralih perhatian. Wata kodulan podone katakan sopo opo sohibul kulub fihi ing dalem hadal miskin. Wong sing duwe ati niku punya dugaan yang berubah atau punya keyakinan oleh nekataken khilafah zuhdi ing nulayani zuhdi dhe'e. Kalau ada orang yang mengkritik ketika dia lalu kelihatan ambisi kawitane ya ora kawitane, tapi suwe-suwe dia kelihatan macak setengah jiwa, orang ngeruang iso metuki dhe'e. Wah ngono. Wis pokoke sing iso metu wong khusus-khusus lah. Terus ada orang yang menduga-duga. Wah lah nek ngono kuwi berarti ya wis ora zuhud maneh, ngono. Surah zuhud mana berubah sikap masyarakat mergobo bima sebab kelakuan ya daru kang pertelo opoma rupane min amali saking biro-biro perbuatannya hadal miskin. Seandainya dia tahu, ketika dia tahu hati masyarakat dan sikap masyarakat semakin berubah, tekad dan keyakinan dia, dugaan atau kepercayaan mereka kepada dia berubah, sudah kehilangan sikap zuhud lagi kata mereka. Biasanya lendek pidato sing teko pirang-pirang juta lah, bungsu akhir-akhir dulu kok malah karek sithik, karek 1000. Sikone kono aku teko kok Loh lah kok karek 50.000. Malah dikenane niku enek 10.000, tengah-tengah aku ngaji kok wis buyar separuh. Ngono. Walek enek kasus perubahan sikap masyarakat ngono fa'asahu. Menawa-menawa si adal miskin iku ya tasawasu dadi repot, dadi ruwet. Tasawasu dadi butek ruwet alai ing atase adal miskin apa kalbu watine adal miskin. Watah tali tulan dadi campur baur morat marit apa auraduhu pira-pira wiridane adal miskin wa wadhaifu lan pira-pira tugas-tugas adal miskin. Wah, sudah kalang kabut pikirannya. Wis wiridan wis ora khusuk neh. Dia terpikirkan piye bisa nembalik neh. Wong-wong tu tertarik karo aku neh. Wah, ngono mikire. Padahal sing kawitan biyen ora ngono. Kawitane biyen ya jenenge wong alim tenan. Yo apik tenan yo. Wiridan yo khusuk tenan. Ya, terus muncul sikap masyarakat mulai demen karo dheke lah. Ketika didemeni ngono kuwi lho. Tibake iblis setan iso memasuki celah ke situ. Karena apa? Dia menikmati fasilitas kehormatan di tengah masyarakat. Nah, dari situ lalu dia berangan-angan alangkah indahnya kalau penghormatan ini menjadi abadi. Ngono persoalane kene pun. Sampai-sampai krana uridane morat-marit ibadah malah ora istiqomah, ngono. Terus sebagian enek sing ngeruh. Sebagian enek sing ngeruh ora ndeke ngono kuwi. Bae ora wiridan ta saiki. Wah, ngono enek sing muni ngono. Ngono kuwi sadurung wong-wong muni ndeke wis gawe alasan sing. Alasan sing gawe-gawe. Wasahulan menawa-menawa. Wasahulan menawa-menawa adal miskin iku ya tadhiru. Golek-golek alasan sapa adal miskin. Bikuli khailatin kelawan sekabiane rekodaya. Dinafsi kang manfaat kedwi awak diwini adal miskin. Dia akan membela diri mencari alasan loyi dan iku kok anu iki teng warung kok kalih tiyang estri niku garwane malih ta wong enggak iku anu ya wong iya jenenge wong duwe masalah ya butuh tak bantu tak omongne ning omah malah ora penak ya tak jane depot eh. Jadi engko yo arep jazab iki kok lek aku sing ngurusi gak iso ngene kok. Wah. Wis dengan segala rekodaya dia akan menutupi perilaku jeleknya itu. Malah kadang-kadang sampai harus goro-goro juga. Warubama yang tajulan sering-sering butuh sapa-sapa adal miskin butuh ila ayak tiba maringin tonggoroi sapa miskin fitar tiati aibihi yang dalam menutupi cacatnya hadal miskin. Untuk menutupi cacatnya itu kalau terpaksa goro ya harus goro ngapusi. Loh, itu saya lakukan kan dalam rangka ini wong gila makrifate kepadangan ya kuwi malah fungsi kekhalifahane ilang. Mulane kala-kala kudu dimendungno wong makrifat. Lah mendungno ne piye kala-kala berbuat maksiat. Ngono. Jadi kemaksiatanku itu dalam rangka menyelamatkan kekhalifahan. Jadi ya dosa ku ya dosa, tapi bar ku apa njaluk ngapura. Ngono. Wes pokoke golek tutup lah amriye ketok lebih mulia. Wa asaulan menawa-menawa adal miskin iku yu asiru. Dhisikaken utawa milih dhisikno sapa adal miskin bil karomati sebab oleh mulya nawal muraati lan oleh menjaga harga diri dhisikno sapa dhisikno man ing wong takoda kang nekatno kang meyakini takoda kang mempercayai sapa man mempercayai fihi ing dalem hadal miskin percaya apa mempercayai azuhda ing kesuhutane wal waro alan wirahine bagi orang-orang yang belum tahu belum tahu cacatnya dia itu wah munduk-munduk tenang menghormat betul ini wali ngetop ini. Orang enek zaman saya wong mulya kaya ndek tenang Wah, aku dianaro aku wong iso dadi 5 ya. Wah. Wong sing dubu-dubu sing kebujuk karo-karo main dhewe itu dia senengi gitu loh maksudnya. Disenengi, dingoni, maksudnya lek rono ya kaya mangan macam dihormatilah. Mergo ada dukungan. Padahal wa ingkana senajan ana sapa man iku kodi takoda teman-teman meyakini sapa man. Meyakini fihi tentang dirinya, tentang hadal miskin, meyakini fauqa qadrihi ing sak dhuure derajat ya hadal miskin. Lah nyanjung-nyanjung masya Allah keduren sampean. Keduren di atas derajatnya yang sebenarnya. Tapi dia seneng enak wong ngono kuwi, enak wong kapusan ngono kuwi. Ngono. Nek kapusan wis tenan pokoke wali tenan. Wis kiai kuwi wali tenan. Dene ora wali ora iso ngono. Ngono. Lha ngene kuwi dia seneng di ngonoane kuwi. Diomongi oh, wali tenan padahal dia ngerti derajatku ki sak pira ngono kuwi ngerti wong jenenge wong. Lha ngono kuwi dhek seneng malah dimoni santri sing dadi combe-combe ngono kuwi. Ngono anu lho, Pak, walat lho Pak sampean, Pak. Wis sampean kudu cuan ngriko kae, buta wedhus, buta sapi. Mentar lah jenengan nek ngriko kok purun ngekeki wedhus tunggal ngoten. Wo, badhe niku urip sampean tentrem selawase. Saestu niku opo mbak niku penjelmaane Nabi Muhammad. Wis santri-santri sing do gelem muni-muni ngono kuwi dimoni karo ndek. Dimoni maksudnya diawet-awet ben ora ngale. Pokoke katut menjadi linknya dia. Tapi bagi wong sing tahu posisi dia secara sebenarnya, dia sengit. Wayam bulan ngedoi. Ngedoi sengit maksudnya. Apa kalbu watine hadal miskin? Sengit ngedoi aman saking wong. Dia akan berusaha menghindar dari orang-orang arafa kang ngerti sapa man hadafat li ing ukurane kemuliaane hadal miskin wa waraihi lan wirane hadal miskin. Utuh pamane kancane mondoke biyen ngerti wow niku mondoke bareng aku lho enek wong sing ro ngono iku kelakuane keting pondoke awu-awu ngono kuwi saiki wis dadi wong ngetop bareng pangga awu-awu ngono kuwi lah dhek iki akan menghindari ya, jangan sampai orang-orang yang tahu posisi dia yang sebenarnya itu dhek sengit ro wong ngono kuwi. Walaupun ben kanca tunggal mondok ndek gah nemoni ngono kuwi. Paling-paling kok malah diduwek-duweki aku. Konangan santriku malah ruwet aku. Wong santri kabeh tak omongi aku keteng pondok tukang topo. Lah golek konangan kancaku tunggal sak kutak to. Alah iku ben sirisirane sak renteng yo ngono. Wis. Gak sida aku gak sida dadi wali aku ngono. Dadi paling sengit lek petuk wong sing ngerti ukurane ndek. Wa ingkana senajan ana apa dalika mengkono-mengkono pengertian ukurane mang iku alawi fi khalihi ing atase nyocoki keadaane si hadal miskin walaupun sebenarnya itu ya yang ngono tenang gitu loh tapi dia malah gak seneng lah pedok wong sing model ngono iku tapi lah pedok wong sing kapusan-kapusan terus nyanjung dhewe terus wah ngelem-ngelem dhewe di atas derajatnya dia. Sajane iku cara tingkat ngono ndek. Cara pengurus NU ya sajane mung tingkat MWC lah. Tapi ning ndi-ndi kabeh ngomongno. Oh ini pengurus wilayah Jawa Timur ngono ndek seneng. Engko dikatonno dadi pengurus Jawa Timur kok seneng ngono. Nah, itu ada semacam apa ya kebanggaan terselubung ketika dia disalahpahami seakan-akan orang ngetop padahal ndek orang ngetop. Nah itu ketertipunya di situ. Lek ngalime bener wong ngalim kok salah. Ngalime wis bener, ibadah wis bener, kabeh iki wis bener, tapi perasaan-perasaan terselip yang demikian ini juga akan terus dikembangkan oleh setan untuk menipu dia agar dia merasa yang terbaik. Wa asahu lan menawa-menawa menawa-menawa si hadal miskin ya demi untuk mempertahankan karomahe mau lho iku yu asirum bidaken iku yu asirum bidakna sapa hadal miskin ba'du asabihi ing setengah pira-pira santrine hadal miskin ala batine ngatasi setengah ngono oh santri siji lan sijine dibidakno nek sing dicedheki terus mergo sapa sing dicedheki mergo lek iki sing tak cedheki iku lek munduk-munduk ning arepku tenana ngono tapi lek sing iku alah cedheki malah ngelamak malah gareng-gareng ganggu posisiku wae akhirnya santri sing manut sing menjilat sing nggih sing sami nawatona tenan itu yang dipilih santri sing nakal-nakal diusir saja wa halih utawi hadzal ma hadzal miskin iku yaro ningali sapa hadzal miskin ana usah temene hadzal miskin iku yu asiru bidak nonton milih milih sapa hadzal miskin hu ing badul asad hu ing sebagian santrine mang fil fadli ing dalam keutamaane wal waroi lan wiraine menurut dia mengapa ini ada santri yang didekati yang dipilih loh karena memang ini yang terbaik kok loh no paling khusyuk toh diantara santri sekian kan ini wah loh no nah khusyuk itu benar khusyuk mergo pengen pengen bolem jadi antara ini santri ini ya ini podo kebuju ya kan loh santri ini sing berlomba-lomba khusyuk di depan kiai dan dipilih karo kiai kon mulang dan dipilih kiai kon iki kon nikong no. Nah si kiai ini yang ngono lagi santri sing tak pilih iki lek sing milih aku kan kok manute karo aku munduk-munduke karo aku lek ning arepku kan nggih nggih nggih lah baik kuwi dadi akhirnya padha-padha mempertahankan diri sing santrine yo untuk menjaga harga dirinya di depan santri yang lain supaya kelihatan santri ngetop. Nah sing kiai ini yang ngono iki sing santri sitok iki kudu tak ingung karena ini yang akan mempertahankan kehormatan saya. Jadi akhirnya podo-podo salah niate. Dia menganggap itu adalah apa? Karena di antaranya sekian santri yang paling paling maju di bidang wirai dan di bidang keutamaannya. Padahal ora wa inama dzalika panangi pesine utahe mengkono-mengkono olehe milih sebagian santri mang iku li ana krana sak temene Ba'dul Ashab krana Ba'dul Ashab iku atwa'ul wa taat lahu maring si hadzal miskin wa atba'ul lan luwe manut li muradi maring karepe hadzal miskin wa aksar lan luwe akeh apane sanahan oleh ngalem-ngalem ngalem ngalahi ing atase hadzal miskin. Mergo ndek elek rono-rono ngomong ning wong-wong kuwi sing paling akeh pengalame ya santri kuwi mau. Mulane diistimewakno. Lah santri sing gak gelem ngalem, santri sing gak gelem melok-melok ndukung kampanye ning ndek wah ora dipilih. Wa asadulan luwe banget apane isra'an oleh ngrungokaken ilahi maring hadzal miskin wa rasulan luwe semangat luwe semangat ala khidmatihi ing ngladen ing ngatasé ngladeni hadzal miskin walallahum lan menawa-menawa Ba'dul Ashab iku yastafiduna padha golek ngelmu sapa Ba'dul Ashab minhu saking hadzal miskin. Bisa jadi santri-santri yang terpilih tadi anane gelem ning kling omongane ndake gelem golek ngelmu ning gone ndake iki mergo golek kedudukan pisan wayar go bunalan padha seneng sapa hadzal sapa Ba'dul Ashab bil ilmi ing dalam ilmu. Nah wa utawi utai hadzal miskin nalikane santrine akeh lek ngaji do merhatekno wabeh manut omongane ndeke. Nah itu dia terus ngoleh-ngolehi dhewe yo ngene iki lho wong iki lek ngaji ikhlas tenan iku ya masyarakat seneng ngono. Nyilane ngono. Wa wa utawi adal miskin iku ya dununyono sapa adal miskin. Anakobulahum ing sak temene padha nampane Ba'dul Ashab. Lilahu maring si hadal miskin iku li ikhlasihi krana ikhlasi hadal miskin. Dia mengira lho ini kira hasil wong ikhlas kuwi. Nah kene wong ikhlas nek ngaji gampang ditampa upang. Ngono. Wasidqihi lan kejujurane hadal miskin, wa qiyami lan oleh nandangi hadal miskin. Nandangi bihaqi ilmihi kelawan kelawan kewajiban keilmuane hadal miskin. Ngono. Faya amadu mongko muji sapa hadal miskin Allah taala ing Allah taala. Ala ing atase barang alama ing atase barang yusiru kang bunga kenapa ma oleh mulai yahmadullah ala lisanihi ing atase lesane hadal miskin dilulur alhamdulillah ngono min manafi khalqihi saking pira-pira kemanfaatane makhluke makhluke Allah alhamdulillah kula kalih pangeran pun diparingi saged manfaat kangge tiyang kathah. Ngono lha budi ngono. Ketok-ketokno. Eh alhamdulillah pentungane pentungan mugi-mugi paringi kegiatan saged bimbing masyarakat. Wah, ketop pokoke. Wayaralan berpendapat. Dengan begitu dia mengira wayaralan berpendapat sapa sehat al miskin. Dumangka banjur memuji. Faya madu mongko banjur memuji sapa hadal miskin. Miskin iku sapa to? Wong miskin iku al alimul maghrur, wong alim sing tertipu wau. Sampai muji-muji teng Allah. Alama atas dasar kenikmatan. Yusiru kang bisa bungahake napa ma. Oleh muji Allah ala lisane ngatasé lisane. Ngono. Alisan ini atas alisan ini adalah miskin. Alhamdulillah. Ibuun pinter-pinter ngulom betul melok nopo-nopo. Bangunan pondok ni kita tinggi setyo dukungan masyarakat. Ngono. Ge keranten tersundi wong ge. Ge sama mampu kulo, kulo mulang, kulo berusaha ikhlas. Ngono. Jadi ni terus uang sing rungok dah ben tambah nyanjung itu lah maksudnya. Rupane alhamdulillah rupane barang sing bungah napa min manafi khalqihi saking pira-pira kemanfaatane makhluke Allah. Nah, dengan cara wis muji ngene ku mang dikira ngene ku wis cukup. Wayaran berpendapat mengira sapa siadal miskin anna dalika ing sak temene ngono-ngono yahmadullah tok ngono iku iku mukafirun wis bisa mbusek ridunubi maring dosane hadal miskin tapi dhewe walam yatafaqat lan ora tau neliti sapa hadal miskin manafsi sertane nafsune hadal miskin ora tau neliti tasrihan niati ing benerno niat ora ngono ing benerno niat bihi ing dalem dalik dia tidak pernah menyadari sebenarnya keniatan dia muni alhamdulillah ngono kula apa. Enggak pernah diteliti wis otomatis alhamdulillah nggih. Turun. Nggih, mugi-mugi manfaat barokah iku dadi ritual aja. Dia tidak pernah tergerak ning jroning atine aku kok muni ngene iki lah apa, itu enggak pernah diteliti. Wis bae pantes-pantes barokallah. Alhamdulillah. Muni alhamdulillah ngono kula apa ngono. Itu enggak pernah terpikirkan niatnya. Enggak pernah diteliti niatnya. Yes, pantes-pantes nek muni ngono. Ya. Itu ya sudahlah itu karena dia senang. Padahal seandainya upama dia dikandani wong. Sane sing sae kadung jenengan niku terus ninggalne suasana ngeten iki ton delik ngoten. Iku langkung manfaat. Gak wani nek wene sing mucal kersane santri sampean. Pondok niki kersane diterusne santri sampean. Wis sampean delik mawon. Gak gelem. Wa asakulan menawa-menawa adal miskin iku lawu ida. Lamun diparingi jadi janjeni sapa adal miskin. Bimisri dalika sawabi kelawan sak padane mengkono-mengkono ganjaran. Seandainya dek podo-podo tiga ganjaran. Saman mulang terkenal ikhlas menunggu ganjarannya 50 miliar umpamane. Terus niki genten 50 miliar. Genten 50 miliar. Tapi mboten liwat ngriku. Pripun? Saman delik mawon. Mboten usah ngetok lah iso dadi wong pinter pun dhuwulik sing sampai wong ora kenal. Saman belajar nandangi napa mawon, tandangi dhewe ora usah diladeni. Ora wani, ora wani. Nek dhek ngetok kan akeh wong ladeni, delik ora nek sing ladeni. Fi isarihi ing dalem oleh milih si hadal miskin milih al-kumula ing nyamar. Seandainya dia dijanjikan pahala yang sama di dalam penyamaran. Wal uzlatilan uzlah wa ikhfa'il ilmi lan nyamar nong ilmu. Kalau seandainya dia pun zaman betul usah mulang, betul usah ketok pinter, betul usah ketok terkenal, pokoknya dah boleh biasa sasa jadi wong biasa teng di song atau lo, zaman mungkin ganjaran luwe gede, ragilem ragilem, lam jarang kok, mengkorat demen sopo sihatal miskin, fiing dalam kumul, dia enggak seneng, enggak seneng, no, tapi ya. Mereka li faktihi krono sepini adal miskin el sepini humul li faktihi krono sepini humul nyufil uzlati ya li faktihi krono ngono. Li faktihi krono sepini sepini apa mang sepini ya lam yarghabihi li faktihi fil muzlati wal ikhtifa'i ladzatil qabul li faktihi krono sepine si hadal miskin sepi fil muzlati dalam muzlah karena di dalam muzlah dia enggak dapat apa-apa wal ikhtifa'i ladzatil qabul lan krono samare nikmate qabul nikmate diterima wong akeh nikmate dihormati wong akeh itu enggak ketemu. Wa izati riasati lan mulyane dadi pemimpin. Ngono titik. Dadi padha-padha njogo ati, padha-padha oleh ganjaran upama ngono. Di daerahnya dia itu muncul tokoh yang bisa menggantikan dia, lalu dia disuruh milih pun iki kersane diterusne mawon. Santri-santri sampean sing gedhe-gedhe lange mun saged. Nah, sampean cobi ndelik mawon mboten usah ngetok. Tapi pindah daerah sanes. Dadi iso lah mungkin ganjarane pun sami wong. Murid sampean iku sing mulang nggih sampean asale berarti kiriman ganjaran kan oleh terus sampean pun. Tapi nggih mboten usah salam templek, mboten usah napa-napa. Ijiro po urip tu di song di kau singurah ketoro, kak gelem kak lu, wah rugi lu salam tempel di pak muridku, ya wes, mulai ketoro, kak seneng, mergo di sana tidak ada penerimaan orang, tidak ada kemuliaan orang, enggak ada, wala alamislah ada, lan menoh pada niki ki wong alim sing hadal miskin. Ispadane adal miskin wayu atai kwa muradu kang dikarepno. Dikarepno bikauli syaitoni kelawan ucapane setan. Nah inilah kemungkinan yang dikatakan oleh setan manza'ama manutai sopong uza'ama nyono sopoman min bani adama saking anak-anak Adam saking anak-anak Adam nyono anahu yang sak temeneman iku ya aliku bi ilmihi kelawan kepinteran iman imtana abiso nyono la asokoman mini saking ingsun fabijalihi mongko sebab ora sadar iman Waqa'atu miba sapa man bi jabaili ing dalem pira-pira jiret ingsun. Tuh gitu loh. Barang siapa yang mengira bahwa dirinya sudah pandai. Mengira bahwa dirinya sudah pandai jari-jari ini sapa setan. Dengan kepandaiannya dia bisa menolak godaan saya. Barang siapa mengira bahwa dengan kepandaiannya dia mampu menolak godaan saya, maka dengan tidak sadar dia sudah terjerat di dalam godaan saya. Ngono terus ngerasa apik ngono apa? Dek ngrumangsani lek wah kaya aku gak mungkin digoda setan. Malah wis ngerasa apik ta. Sekaligus lek ngerasa apik wis keneh. Ya kuwi sing dikarepno setan ben muni ngono kuwi. Ben muni wis ga setan wis kalah ambek aku. Ben muni ngono pancene ngono. Mergo lek muni wah setan wis kalah karo aku. Berarti wis keneh. Mergo apa wis ngujuk. Dia wis membanggakan diri sendiri. Kuwi ngono kuwi mlane ngati-ati juga. Bukan berarti orang yang sudah sampai pada titik pengetahuan tertinggi, pada titik tirakat tertinggi, pada titik amanah tertinggi, benar apa yang dikatakan Rasulullah, apa wong ikhlas kuwi fi khatarin, arti dalam bahaya yang sangat mengkhawatirkan. Oh, ada lagi kegiatan orang alim ini. Wa asahulan menau-menau adal miskin. Iku yusannifu nyusun kitab soko adal miskin. Marang kitab wa yustahidulan nemen-nemeni soko adal miskin fihi ing dalem ngelmune mang dhonan kale nyono. Ana sak temene adal miskin iku ya jma'u mengoleksi merangkum sapa adal miskin ilmu Allah ing ilmu ne Gusti Allah. Perlu lian tafi'ah supaya dialap manfaat liun tafa'ah supaya dialap manfaat apa bihi ilmu. Dia menyusun kitab, disebar-sebarkan kitabnya dengan harapan, dengan keyakinan bahwa itu merupakan bentuk cara penyebaran ilmu agar ilmunya Allah bisa bermanfaat. Ngunung ini. Tapi bangsa diteliti sesuai dek wa innama yuridu angin pasti ngarepaken sopo adal miskin bihi kelawan nyusun kitab emang ngarep nopo ngarep no istitoro ta ismihi yang spesialisasi jenenge istitoro we apa ya mabure terkenale jenenge. Jenenge si adal miskin mabur terkenal bi husni tasnifi kelawan bagus susunan kitab. Podo-podo jane ngono. Podo-podo pekeh tapi lek sing nyusun kiai kok penak ya dipahami. Ben terkenal ngono deh. Falawida'a madhan tasnifihi wa maha anu ismu wa nasabahu ila nafsihi taqala alaihi dzalik falau idda'a monggo lamun falau idda'a monggo lamun diakoni wong cara saiki dibajak ngono lho. Falau idda'a monggo lamun diakoni apa matkunaf tasnifihi pengalame pekarangane si adal miskin wa maha anhu iki kurang-kurang sak-sakanu iki ketoke falau idda'a mongko lamun ana sing ngaku-ngaku sapa wong ngono ae wis. Falawi ta'amu kalamun ono sing ngaku-ngaku sapa wong madhantas nipi ing ngelem ing pengaleme karangane adat hadal miskin wa mahalan bansur mbusek sapa wong anu saking hadal miskin ismahu ing jenenge hadal miskin upama saiki enek kitab ngono jenenge ndek dibusek padahal kitab ndek kuwi jenenge dibusek terus diganti wong liya ngono lho maksude. Mesine iki ini disusun oleh Kiai Imron Jamil pemane ngono. Gari-gari terus ana wong liya ngaku-ngaku. Terus jenengku dibuset diganti jenenge wong kuwi. Ini buku disusun oleh Kiai Imron Hamil pemane ngono diganti ngono male siji. Wa nasabahu ila nafsihi wa nasabaran bajur nisbataken sapa wong ing kitab dinisbatno ila tasnif tasnif ing tasnif dinisbatno ila nafsi maring awak dhewe ne wong mang sakula mongko mesti abot alai ing ngatasi adal miskin apa zalika mengkono-mengkono pengalian nama ngono upama iki kitab terus terkenal ning masyarakat berubah. Padahal sakjane sing nyusun iku ndek ngono lho. Tapi masyarakat ngertine lek kuwi susunane wong liya. Wah ngamuk-ngamuk ndek wah itu pembajakan hak cipta. Padahal ngerti ma'a ilmi serta ning ngertine siadal miskin. Ngerti apa? Ngerti bi ana sawabal istifadati. Kelawan sak temene ganjarane ngalapaedah. Minat tasnipi saking kitab karangane kuwi mang iku inama yarjiu an pestine bali apa sawab ganjaran mang kali bali ilal musannifi maring pengarange senajan ing kono ditulis senajan ditulis pengarange wong liya tapi tetap sakjane ganjaranin manggon ning ngene dhewe wallahu ya'lamu. Wallahu ta'ala sholeh ku ya'lamu isih ngerti sapa Allah biana uklan sak temene si adal miskin wa ya adal miskin iku al musannifu sing aran maksud diapus-apusana kaya apa Allah tetep ngerti lek sing aran dhek laman dudu wong laman dudu wong ida akan ngaku-ngaku sapa man ku entasne sungole ganjaran panggandheke dudu wong sing ngaku man padahal wala alahu lan kadang-kadang utawa menawa-menawa hadal miskin kadek begitu dia seringkali tidak sadar ketika menyusun kitab itu dia memuji diri sendiri wala alahu lan menawa-menawa hadal miskin kita snifiin dalam oleh nyusun hadal miskin ikulayah lu ora sepi sopwa hadal miskin ora sepi minasana isaking muji-muji ala nafsi ngatasi awak diwini hadal miskin dan tidak bisa mengelak di tengah-tengah tulisannya dia tetap dia memuji dia imma sorihan ono kalane terang-terangan bidahawi kelawan pengakuan atau wilatikan dowo al-aridotikan jembat dia cerita panjang lebar tentang positif dirinya tetap wa inna madimnan wa imadimnan wa imadimnan ono kalane kelawan samar-samar ada kalanya terang-terangan memuji dirinya ada kalanya yang samar-samar carane pilih nyamar no babitok ni kelawan maidu maidu figuring dalam liane hadal miskin dengan cara seakan-akan semua orang yang tidak mengikuti dia itu jelek semua supaya dia kelihatan baik sendiri liastabina supaya jadi bedo liastabina supaya jadi bedo sopo hadal miskin mintok ni saking oleh wani maidu hadal miskin jadi bedo figuring yang dalam liane hadal miskin supaya kelihatan ada keistimewaan ada perbedaan maka dia berani menyalahkan orang lain dimengu anahu supaya jadi pertelo apa anahu sak temene hadal miskin iku abdululuwe utomo mimantini bangsa keng wong tok anak kang usma itu sopo hadal miskin fiing daleman. Nah, supaya kelihatan dia itu lebih utama buktinya apa? Iso mengorek kalau yang itu begini kalau yang itu begini seakan-akan dia itu lebih bisa gitu Oh, kalau ini tipe sairannya kelompok yang ini modelnya gini-gini. Oh, kalau yang kelompok ini model-model. Eh, Gus, pokoknya ngomentari Ron Rose, dia kelihatan lebih baik. Wa'adhamu mulantiki silwe agung minuti timbang saking hadal miskin apane ilman ilmune. Malah kadang-kadang walakotekana lan nyekti teman-teman usono. Teman-teman usono sopa hadal miskin iku figoniatin yang dalam ora butuh. Padahal sebenarnya tidak diperlukan itu. Maidu-maidu ini tidak diperlukan. Figoniatin yang dalam ora butuh anitok ni saking maidu-maidu fi yang dalam ghoir. Padahal dia seandainya ingin menampilkan keagungan kebesaran dia pun sebenarnya tidak perlu. Maidu-maidu wong-wongnya tidak perlu. No. Wala Allahulan kadang-kadang menawa-menawa dal miskin iku yuki cerita-cerita sopwa dal miskin minal kalami saking guneman al-mazifi wala Allahulan menawa-menawa sihadal miskin iku yuki nirokno uto nyadur ngutip sopwa dal miskin minal kalami saking kalam saking omongan al-mazifi kang rendah kang cacat. Nirokno maing barangnya si tukang nambah-nambahi sopo si hadal miskin tazifahu yang oleh nyacata kena kalam maringono fayuk zi mongko nisbataken mongko bangsa akan sopo hadal miskin hi ing kalam dinisbat no ila koilihi maring koil maring pendapatnya si maring koile kalam dilihatnya omongan sing ora patek tepak sing ketok cacat no. Dia ngeritik terus kalam itu dinisbatkan kepada orang aslinya pemilik kata-kata itu. Tapi lek sing kira-kira api amalan ing barang ing kata-kata ya staksi nukang anggap bagus sopo si hadal miskin hu ing ma bala alahu menaw-menaw hadal miskin iku layak zi orang nisbat no orang bangsa no sopo hadal miskin hi ing kalam ora dinisbatno ora dibangsakno ilahi maring qail. Lek sing kira-kira apik nek ora ngomong bahwa ini kata-kata saya sadur dari sana ngono ora. Perlune apa? Liyaduna supaya nyono. Apa ana usah temene adal miskin, ana usah temene kalam iku ming kalami saking kalame adal miskin dhewe. Dadi mengutip suatu ungkapan kudune jujur bahwa ini saya sadur dari sana ngono. Mestine ngono tapi enggak, nek menengae orang ngomong. Kalau itu dikunukil dari sana. Ngono. Bayang kulo mongko banjur nukil mongko ngutip sapa hadal miskin hu ing kalam sing apik mang biaini kelawan kahanane hadal miskin. Kasariki kaya dene wong kang nyol bikaini biaini kelawan apa eneke kalam. Mergo api kasari kita jenis mengkang nyolong lahu maring kalam plagiat jenisnya ngerpek au bi wairi au yu wairu au yu wairu utawa au yu wairu utawa ngowah-ngowahi sopwa adal miskin hu ing kalam adna tagirin kelawan sak setitik perubahan. Supaya gak ketoro kalau tiga jenung yasri kukang nyolong supaya di komison ing kemejan kelambi lengan dawa ing gamis supaya tak itu mongkon gawe supaya dal miskin supaya lagi ing komis mang ing gamis tidak diakan kubaan ing rompi asalnya nek lengannya diketok jadi rompi jadi wong gak nitek iki nyolong lah orang layak arifu kang ora layuk rofu kang ora dingerteni mana hatta layuk rofa sehingga ora dingerteni apa ana usah temene klambi sak temene sandangan kubak apa kobak mang ana iku masrukun barang colongan supaya enggak ketahuan kalau itu curian. Itulah yang intinya semua adalah untuk menanamkan kesan bahwa dialah yang terbaik. Ngono intine kuwi. Fayang fa wa wal alahu wal alahu lan meno-meno adal miskin iku ya cetahidu bekerja keras sapa adal miskin dua bekerja keras ngoyo fitazini alfazihi ing dalem menghias-hias biro-biro lafale adal miskin kata-katanya dalam tulisan itu dihias-hias demikian rupa watas jihilan membuat sajae al-fatih hadal miskin gawe kata-kata yang indah dan disajak dipuisikan sedemikian rupa watas ini nazmihilan bagusaken runtute uto nazomane hadal miskin perlune apa? Kailayun sabah supaya ora dibangsaken sopo hadal miskin supaya dia tidak dianggap ora dibangsakno ilar rokakati maring ringkie omongan maring kasare omongan dan dia mengira begitu itu berjuang wayarolan berpendapat sopo adal miskin anna horodohu ing saktemene sejane adal miskin iku tarwi jul hikmah ngelarisno hikmah watasinu halan tegesim bagusaken hikmah watasinu halan tegesim maes-maesi hikmah dia mengira bahwa dengan begitu maka yang namanya hikmah itu bisa ditarwij, bisa dilarisno. Ono. Waliyakuna supaya ono sapa hadal miskin. Ono iku akroba luwih parek ilanaf innasi maring manfaate menungso. Padahal enggak perlu. Wasahu ghafilan. Wasahu lan meno-meno hadal miskin iku ghafilan lali. Lali apa lali amma saking hadis. Ruya kang diriwayatake apa ma anna batul hukama ing satemene wong ahli hikmah satemene setengah ahli hikmah iku wadu awus nyusun iku wadu awus nyeleh wus nyusun sapa batul hukama nyeleh salasami atin mushafin ing 300 kitab mushaf ngono fil hikmati tentang hikmah. Ada orang yang ahli hikmah sudah menyusun kitab 300 kitab fil hikmati tentang hikmah. Lah kok fa'auha? Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah. Paring wahyu ila nabiin maring nabi ila nabi zamani. Ila nabi zamani maring nabi ni zamane ahli hikmah mang. Piye isine wahyu kul kul dawa sira nabi lahu maring hadal maring ba'dul hikmah ba'dul hukama kul dawa sira nabi lahu maring ba'dul hukama qad malakta teman-teman wis ngebaki sira ngebaki al ardo ing bumi apane nifakon kemunafikane wa inilan sak temene ingsun kula akbalu ora bakal nampa sapa ingsun minifaki kasaking kemunafikan sira sae aning suwiji-wiji. Yo mboten. Sae aning suwiji-wiji dikiranya kalau dia sudah menghias-hias kata-kata yang terbaik seperti itu dikira dia dianggap sebagai orang yang ahli bahasa, ahli sastra. Dia enggak mau dikatakan orang yang groboh dalam bahasa. Dia lupa ada sebuah riwayat hadis di mana ada ba'dul hukama sebagian ahli hikmah telah menyusun 300 kitab tentang hikmah ternyata oleh Allah malah difonis bahwa itu semua adalah kemunafikan wala'ala jamaatan lan meno-meno kau meno-meno sak golongan minada sinfi saking kiki kelompok minal muqtarina saking buru-buru wong sing ketipu kabeh iku idza jtama'u tetkalane kumpul sapa adha sinfu kumpul dzanna mongko nyono sapa kulu wahidin saben-saben siji nyono binafsi iklan awak dhewe ni kulu wahid nyono apa nyono asalamata ing paling selamat an uyubil qalbi saking cacah hati wa khofaya hulan samare uyub samare samar-samare uyubul qalbi. Ngono. Yang sering itu juga terkena penyakit apa? Ketika kumpul banyak orang yang tipenya demikian ini. Ngono. Dia itu merasa yang paling selamat. Oleh iko yo yo pinter nulis iko yo pinter nulis iko yo yo bagus yo tak akoni panjen apik. Tapi bidane ngene lah iko ngene motivasine ngene ngene ngene ngene utawa yo gak diomongno tapi menengae dhek batin. Oh ambek aku kalah kowe. Aku kalah. Musuh aku e kalah. Bener tulisane padha tapi mutu kerohaniane apik aku yo. Ngono. Itu merasa seakan-akan dialah yang paling baik di antara sekian tukang nulis kitab. Nah, dari perasaan merasa yang terbaik itulah lalu dia terjebak lagi, tertipu lagi oleh apa? Godaan atau tipuan-tipuan setan tadi. Yang sakjane materi tulisannya apik sakjane. Yo ngomongno ati, ngomongno kejiwaan, ngomongno iki macam-macam lah. Terus dia merasa yang paling bermanfaat sehingga ada tidak disadari muncul persaingan-persaingan di antara tukang-tukang nulis. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.